Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak dari kitab Fiqih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizhullahu ta'ala. Kita sampai pada bab Difa'u Rajul. Maka poin selanjutnya, Difa'u Rajuli an Abna'ihi, pembelaan orang tua terhadap anaknya dan menginginkan kebaikan untuk anak, dan itu semua dilakukan bilhaq dengan kebenaran, artinya secara adil, tidak berlebih-lebihan. Maka membela anak adalah satu hal yang naluri, syai'un jabali, dan syariat pun membenarkannya. Madama selama fil haqi, dalam koridor yang benar. Wal ma'ruf, dan dalam kodok, dan pantas. Maka jika anak laki-laki Anda didzalimi atau anak perempuan Anda didzalimi, Anda boleh memberikan pembelaan untuk anak Anda atau untuk putri Anda sesuai dengan kadar kedzaliman yang terjadi. Wa in kana lil afwi wajhun qawiyun, meskipun memberikan maaf itu memiliki alasan yang lebih kuat atau sisi yang lebih kuat dalam mayoritas keadaan. Dan berikut ini beberapa bentuk pembelaan orang tua terhadap anak laki-lakinya atau anak perempuannya asalkan dalam koridor kebenaran. Maka contoh pembelaan, dalil yang menunjukkan kalau syariat memberikan ikrar, persetujuan terhadap naluri ini, yaitu membela anak, adalah contohnya lima kana, dikarenakan kumpulnya Fatimah binti Rasulillah dengan anak perempuan Musa'allah Abu Jahal di bawah kepemimpinan seorang suami yang sama, karena keduanya statusnya adalah istri bagi Ali bin Abi Thalib. Wa kana fi dzalika, dalam tindakan ini menyakiti Fatimah, wa min tsamma dari sana kemudian ini menyakiti ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membela Fatimah dengan melarang Ali melakukan hal tersebut kecuali setelah dia ceraikan Fatimah terlebih dahulu baru menikah dengan putrinya Abu Jahal. Kaifa bagaimanakah yaltaimu akan terwujud kondisi ini, bersatunya atau kumpulnya anak perempuan Rasulullah dengan anak perempuan musuh Allah. Kaifa tajtami, bagaimanakah terkumpul anak perempuan Rasulullah bersama anak perempuan Abu Jahal, yang Abu Jahal ini Nabi gelari dengan sebutan Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Inna fi hadza, maka dalam hal ini terdapat darar, satu hal yang membahayakan bagi keduanya sekaligus. Karena boleh jadi anak perempuannya Abu Jahal terkadang membela ayahnya di depan Fatimah, waqad, dan boleh jadi dia nalamin mencela ayahnya Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela Rasulullah, ini menyebabkan dia terjatuh dalam kekafiran. Maka pada kondisi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang perpaduan semacam ini karena di dalamnya terdapat unsur menyakiti semua pihak. Wahahwa, dan berikut ini hadis tentang hal tersebut. Lihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar Masjid Nabawi, sesungguhnya Bani Hasim bin Mughirah minta izin untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Catatan kaki dua, putri mereka yaitu anak perempuannya Abu Jahal sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. maka aku tidak izinkan, aku tidak izinkan, kemudian aku tidak izinkan, kecuali jika Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku dan menikah dengan putri mereka. Fa inna ma hiya, maka sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. Menyusahkannya apa yang menyusahkanku, apa yang menyusahkan Fatimah, dan menyakitiku apa yang menyakiti Fatimah. Catatan kaki satu, dalam riwayat, satu riwayatnya Bukhari, Fatimah adalah bagian diriku. Maka siapa yang membuat marah Fatimah, maka dia membuat aku marah. Catatan kaki dua, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, sungguh aku tidaklah mengharamkan yang halal, yaitu poligami. Tidak pula aku menghalalkan yang haram. Akan tapi wallahi demi Allah, tidaklah terkumpul anak perempuan Rasulullah dengan anak perempuan musuh Allah abadan sama sekali. Ya, maka ya, ini catatan apa riwayat ini penting untuk ditegaskan atau dibaca, karena menegaskan bahasanya apa yang Nabi lakukan ini bukanlah bentuk pengharaman poligami, sehingga hal di sini tidak bisa menjadi dalil tercela dan haramnya poligami sebagaimana dilakukan oleh sebagian feminis. Wangdur, maka lihatlah pembelaan. Demikian juga ini contoh yang pertama atau dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, lihatlah pembelaan Asma binti Abu Bakar tentang kehormatan anaknya Abdullah bin Zubair setelah dibunuh oleh Qatalahu, setelah dibunuh di depan seorang yang zalim dan seorang penguasa yang menghancurkan, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Diatkanlah Muslim dalam sahihnya dari Abu Naufal. Abu Naufal mengatakan, aku melihat Abdullah bin Zubair ala aqabatil Madinah, di atas Aqabah Madinah. Catatan kaki, dia adalah satu Aqabah yang ada di Mekah. Aqabah itu jalan di gunung. Dan ketika itu, ini setelah Abdullah bin Zubair kalah dengan Hajjaj bin Yusuf, maka dia, singkat ceritanya, dihukum mati sama Hajjaj bin Yusuf dengan bentuk disalib. Maka dia disalib di salah satu jalan di kota Mekah. Faja'alat Quraisyun tamur alaihi, maka mulailah banyak orang Quraisy yang melewati jenazahnya Abdullah bin Zubair. Quraisyun tamur alaihi wan nasu, demikian juga banyak orang, sampai di antara yang lewat adalah Abdullah bin Umar. Fawakofa alihi, ketika Abdullah bin Umar melewati Abdullah bin Zubair yang terpasung, Abdullah bin Umar mengatakan, assalamu alaika ya Aba Khubaib. Keselamatan untukmu wahai Abu Khubaib. Nampaknya ini kunyahnya Abdullah bin Zubair, assalamu alaika Aba Khubaib, assalamu alaika Aba Khubaib, tiga kali. Amma wallahi demi Allah, sungguh aku telah mengingatkanmu, telah melarangmu untuk tidak melakukan hal ini. Amma wallahi demi Allah, sungguh aku telah melarangmu untuk tidak melakukan hal ini. Demi Allah, aku telah berarti dua kali. Maka ini menunjukkan bahasanya Abdullah bin Umar tidak setuju dengan sikap Abdullah bin Zubair yang menerima baiat penduduk Hijaz ketika itu. Ketika itu Bani Umayyah mengalami kekosongan. Bani Umayyah mengalami kekosongan pemerintahan, kekosongan khalifah. Nah, saat kosong itu kemudian penduduk Hijaz dan yang lain mendaulat Abdullah bin Zubair untuk menjadi khalifah. Maka dia dibaiat oleh Ahlul Hijaz, penduduk Mekah, Madinah dan yang lain. Bahkan disebutkan bahasanya Bani Umayyah itu tidak punya kekuasaan ketika itu kecuali di Syam. Ini, akhirnya kemudian terjadi dualisme kepemimpinan. Ada Bani Umayyah di Syam, kemudian Abdullah bin Zubair di Hijaz dan sekitarnya. Nah, akhirnya ya dan sebagian ya, sebagian sahabat ketika itu ada yang tawakuf, enggak mau berbaiat ke sana dan kemari. Sampai jelas siapakah yang nanti akan jadi pemimpin tunggal. Ya, maka terjadilah pertempuran, peperangan. Ya, dan singkat cerita kalahlah Abdullah bin Zubair. Kemudian disalib oleh Hajjaj bin Yusuf. Maka di sini Abdullah bin Umar menyampaikan bahasanya sebelum ini terjadi, Abdullah bin Umar telah mengingatkan. Tidak usah masuk di masalah semacam ini, jangan terima tawaran pendaulatan yang ditawarkan oleh sebagian orang. Demi Allah saya telah melarangmu. Demi Allah saya telah melarangmu, mengingatkanmu. Amma wallahi in kunta ma'alimtu sawaban qawaman. Adapun engkau, sungguh aku telah ketahui engkau adalah orang yang rajin puasa, rajin sholat, orang yang rajin menyambung hubungan kekerabatan. Amma wallahi, demi Allah, la ummatun, sungguh satu komunitas, engkau adalah orang yang, jika orang seperti engkau adalah orang yang paling jelek, sungguh itu komunitas yang unggul. Maka kita lihat di sini sikap Abdullah bin Umar. Di satu sisi dia menyatakan, bisa kita katakan ada unsur menyalahkan Abdullah bin Zubair. Bukankah aku telah larang dulu? Namun di sisi yang lain, meskipun dia tidak sepakat dengan sikap Abdullah bin Zubair yang menerima tawaran baiat, namun di sisi yang lain Abdullah bin Umar juga membela Abdullah bin Zubair. Yang Abdullah bin Zubair ini dikomentar oleh Hajjaj bin Yusuf adalah syarun nas. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi, anaknya Zubair bin Awam, anak laki-lakinya Asma binti Abi Bakar. Dan dia adalah Abdullah bin Zubair ini adalah anak yang pertama lahir dalam Islam. Artinya dalam keadaan bapak ibunya Muslim. Ini anak yang pertama setelah hijrah adalah Abdullah bin Zubair. Nah, Hajjaj bin Yusuf itu punya statement pernyataan Abdullah bin Zubair ini syarun nas. Maka lihat sikap Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar membela, tidak benar kalau itu syarun nas. Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh jika ada satu bangsa, engkaulah yang paling jelek, engkau wahai Abdullah bin Zubair itu manusia paling jelek di situ, oh itu bangsanya baik-baik sekali. Nah, yang paling jelek adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa, suka menjalin hubungan kekerabatan, ya yang paling baik kayak apa kalau demikian. Maka ini pembelaan. Ini pembelaan Abdullah bin Umar terhadap Abdullah bin Zubair. Meskipun ya, sebelumnya dia menyatakan ketidaksetujuannya dan ketidaksepakatannya dengan sikap Abdullah bin Zubair dan pilihan Abdullah bin Zubair. Ya, oleh karena itu maka dikatakan oleh banyak pihak bahasanya Abdullah bin Zubair ini bukan memberontak. Karena kekuasaan ketika itu kosong. Kemudian dia didaulat untuk jadi khalifah oleh penduduk Hijaz. Statusnya bukan melakukan pemberontakan. Cuma kemudian terjadi dualisme kepemimpinan. Ya, maka di sini terdapat pelajaran. Ya. Ketidaksetujuan dalam sikap politik, bahasa kerennya kan gitu ya, ketidaksetujuan, ketidaksepakatan dalam masalah sikap politik masuk enggak di kancah politik ini ataukah tidak, itu bukan berarti tidak mengharuskan ketika tidak sepakat, tidak mengharuskan untuk tidak memberikan pembelaan jika memang diperlukan. Orang yang berseberangan sikap politiknya, ketika dia dinilai dizalimi karena diberi tuduhan yang berlebihan atau tuduhan tidak pada tempatnya, maka memberikan pembelaan adalah satu hal yang tidak keliru, satu hal yang tidak salah. Thumma nafada, kemudian berlalulah Abdullah bin Umar. Sampailah kepada hajat sikap Abdullah bin Umar ini, yaitu pembelaan dia berkenaan dengan tuduhan Hajjaj. Fa'arsala ilaihi, maka Hajjaj pun mengirimkan utusan kepada Ibnu Umar. Ini tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dilakukan oleh utusan ini dan pesan apa yang dia bawa. Fa'un zila, lantas diturunkanlah Abdullah bin Jubair anjizaihi dari palang salib. Anjizaihi dari kayunya, yaitu maksudnya palang salibnya. Catatan kaki, ulqiya, ya dilepaslah Abdullah bin Jubair. Ya tentu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Fa'ulqiya, maka kemudian dia dicampakkan di fikuburil Yahud, di komplek kubur orang-orang Yahudi. Kemudian Hajjaj mengirimkan utusan pada ibunya Abdullah bin Zubair, yaitu Asma binti Abi Bakar. Nampaknya isi pesannya adalah nyuruh Asma untuk nengok anaknya dan melihat jenazah anaknya. Maka Asma menolak untuk mendatangi, atau kemudian meminta Asma, utusan ini membawa pesan meminta Asma untuk ketemu Hajjaj. Ya, fa'abat, maka Asma menolak untuk datang menghadap Hajjaj. Maka Hajjaj pun mengulangi pengiriman utusan kepada Asma supaya datang. Jika di kali yang kedua datang kepadaku, menghadap aku, jika tidak akan aku utus orang kepadamu, man, orang yang akan menyeretmu bikurunika dengan kurunika di sini artinya jalinan rambut, akan menyeretmu dengan narik jalinan rambutmu. Demikian ancaman Al-Hajjaj. Datang, sowan padaku. Hendak tak kirimkan orang yang nyeret kepalamu. Nah, lihat wanita yang gagah ini. Fa'abat, tetap ngotot gak mau. Waqalat, Asma mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak akan datang kepadamu sampai engkau kirimkan kepadaku orang yang menyeret kepalaku. Silakan kirimkan orang yang menyeret kepalaku, nanti aku datang. Faqal, ya, maka kemudian Hajjaj mengatakan, aruni, tunjukkan padaku, ya, tunjukkan padaku sibtai, catatan kaki 6, ta'ni ni'alaha, yaitu sendalnya, yang merupakan sendal sibtiyah. Dan sibtiyah adalah salah satu dari jenis sandal. Sementolako, kemudian berangkatlah Al-Hajjaj. Ya tawakodhafu, ya tawakodhaf, itu maknanya koroba al-khotwah, berjalan dengan pendek-pendek, dengan langkah pendek-pendek, sambil menggerakkan dua pundak kiri dan kanan, yang merupakan bentuk gaya dan sombong. hatta dakhala 'alaiha, sampai ketemu, sampai masuk menemui Asma. Nah, ini yang terjadi adalah hajat yang menghadap Asma. Ancamannya tidak dipedulikan, akhirnya hajat yang menghadap Asma. Faqal, kemudian hajat mengatakan pada Asma, kaifa ra'aitini, apa pendapatmu dengan apa yang aku lakukan terhadap musuh Allah, yaitu Abdullah bin Zubair maksudnya. Itu dengan anakmu yang merupakan musuh Allah, kata Al-Hajjaj. Apa komentarmu? Apa respon Anda? Qalat Asma mengatakan, ra'aituka absadta 'alaihi dunyahu wa absada 'alaika akhiratak. Menurutku, engkau telah merusak dunianya anakku dengan membunuhnya dengan cara yang keji, yaitu disalib. Namun dia anakku telah merusak akhiratmu. Balagani, telah sampai kepadaku berita bahasanya engkau berkomentar kepada anakku, wahai anak perempuan yang memiliki dua ikat pinggang. Maka mungkin ini kalimat ejekan dari Hajjaj kepada Abdullah bin Zubair. Maka Asma mengatakan, ana wallahi, aku demi Allah, itulah wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Yang satu kujadikan sebagai alat untuk menaikkan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan makanan Abu Bakar minat dawab, dari hewan tungganganku. Karena saat Nabi dan Abu Bakar itu bersembunyi selama 3 hari di Kuwathur saat hijrah, maka setiap sore Asma ngirim makanan. Maka ikat pinggangnya dia belah jadi dua, yang satu dia pakai untuk ngikat makanan, kemudian diikatkan di punggung, di badannya, kemudian dibawa naik. Wa amal akhar, adapun ikat pinggang yang kedua, maka itu adalah ikat pinggang seorang wanita yang la tastaghni anhu, yang dibutuhkan olehnya, yang dia tidak bisa tidak membutuhkannya. Kemudian Asma mengatakan, sungguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami, sunnah di Bani Thaqib itu ada pembohong dan penghancur. Adapun pembohongnya, faro'ainahu, maka telah kami lihat. Wa amal mubir, adapun penghancur, fala ikhaluka ila iyahu, maka aku tidak sangka dirimu, ikhaluka ay adhunnuka, fala ikhaluka, tidaklah aku sangka dirimu ila iyahu, kecuali dia, sang mubir, sang penghancur yang zalim. Maka apa yang terjadi? Maka berdirilah Abdullah bin Al-Hajjaj dari rumahnya Asma, kemudian, dan tidak membantah perkataan Asma. Tidak membantah dan tidak menyangka. Maka di Bani Thaqib muncul 2 orang, yang satu zalim penghancur, yang satu kadzab. Mukhtar Al-Ubaidi itu kadzabnya, yang pada akhirnya dia ngaku-ngaku jadi nabi. Ini kemudian mubir adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Maka di sini kita jumpai seorang ibu membela anaknya. Disebut dengan sebutan Atullah. Maka dia bantah, dia bukan Atullah. Engkau telah merusak dunianya, namun dia telah merusak akhiratmu. Nah, akan tetapi hadat difa, pembelaan terhadap anak ini wajib dalam koridor kebenaran wal insab, dan sikap adil alias objektif. Mengat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilalah saudaramu, dia baik dia zalim atau terzalimi. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami bela dia dalam keadaan terzalimi, itu sudah jelas. Bagaimanakah kami menolongnya dalam keadaan dia zalim? Maka Nabi katakan, engkau pegang tangannya, jangan biarkan dia berbuat zalim. Dalam lafaz riwayat Imam Ahmad, cegahlah dia dari melakukan kezaliman. Oleh karena itu, maka contoh nyata dari poin ini, poin pendidikan ini, boleh membela namun pada batas yang wajar dan pada batas objektif. Maka jika Anda keluar dari rumah wahai sang ayah, atau engkau pulang kerja, kemudian jumpai anakmu kelahi dengan yang lain, maka jangan kau pukul musuh anakmu secara langsung. Bahkan bersikaplah tenang, lihatlah apakah anakmu yang zalim, al-mukhti' yang salah, ataukah dia yang terzalimi. Jika anakmu itu terzalimi, maka nanti ditimbang-timbang. Gak mesti kemudian musuhnya langsung dihajar. Hal al-aula, apakah yang lebih baik engkau hibur dia? Ya, engkau hibur dia dan minta dia untuk memaafkan, wa ta'fu, dan kau maafkan si zalim. Ataukah memang orang yang zalim, orang yang jelek dan merusak, perlu kepada zajr, pelarangan dan hukuman. Maka itu perlu ditimbang. Dan jika memang perlu dihukum, gimana hukuman yang wajar. Jangan sampai nanti malah memperpanjang keributan. Nanti bapaknya juga tidak terima. Nah, ataukah cuma kemudian di apa, dipegang atau di apa? Fakuluhadihi, maka ini semua adalah perkara yang wajib untuk dipahami dan dipertimbangkan. Wal muafiquman wafaqahullah, dan orang yang bisa bersikap yang tepat, yang bisa, yaitu orang yang mendapatkan taufik, adalah orang yang Allah beri taufik. Kemudian kaidah pendidikan anak berikutnya adalah haibatul walidain. Kehormatan dan kewibawaan, haibah. Haibah ini masuk dalam bahasa Indonesia namun maknanya jadi geser, jadi hebat. Haibah kemudian masuk bahasa Indonesia jadi hebat. Ini terjadi perpindahan makna. Nah, haibah di sini wibawa. Haibah dalam bahasa Arab itu wibawa dan kehormatan. Ya, maka di antara hal yang penting adalah terutama ini kerjasama yang baik antara bapak dan ibu untuk menjaga wibawa pasangannya di depan anak-anak. Ya, maka istri menjaga wibawa suaminya di depan anak-anak, suami juga menjaga wibawa istrinya di depan anak-anak, sehingga tidak ada yang diremehkan, disepelekan oleh anak-anak. Ini butuh kekompakan, ini butuh kompak. Di sini disampaikan tidak boleh tidak, hendaknya orang tua punya wibawa di dalam rumah, sehingga didengar dan ditaati. Maka suami adalah pemimpin di rumahnya, dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Seorang wanita juga pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Dan wibawa ini akan terwujud dengan sejumlah kiat. Di antaranya setelah taufik dari Allah Ta'ala adalah sebagai berikut. Al-ihtiram al-mutabatil, saling menghormati. Antara bapak dan ibu, antara yang statusnya adalah suami dan istri. Suami menghormati istrinya, istri dan menjaga wibawa istrinya. Istri juga menghormati suaminya dan menjaga wibawa suaminya di depan anak-anaknya. Pendidikan tidak akan jalan dengan baik jika anak-anak itu meremehkan orang tuanya. Namun pendidikan akan jalan dengan baik jika orang tua itu dihormati. Wa iqamatu dan menegakkan aturan-aturan Allah di antara keduanya. Maka di antara cara yang lain adalah ya, masing-masing dari ayah dan ibu ini punya penghormatan terhadap hak-hak Allah dengan menegakkan aturan-aturan Allah. Waminha dan di antara kiat yang lain adalah mengajarkan kepada anak ya, apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wamiya khusus dan apa yang khusus berkenaan dengan orang tua. Maka hendaklah yu'arraf al-abna, anak itu dikenalkan tentang hak ayah dan ibu, tentu dengan gaya bahasa yang tenang, dijelaskan pada keduanya, dijelaskan lahuma bahasanya keduanya memiliki hak, supaya orang tua itu ditaati dalam kebaikan. Atau bahasanya mentaati orang tua dalam kebaikan itu bagian ditaat kepada Allah. Ya, demikian juga, maka hendaknya ibu memotivasi anak untuk taat pada bapak, dan bapak pun mendorong anak-anak untuk taat pada ibu, dan menjelaskan kepada anak-anak besarnya hak ibu. Dan disampaikanlah kepada anak berjumlah ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Dan disampaikanlah kepada anak dalam gaya bahasa yang tenang dan gaya bahasa yang cerdas, yang sesuai dengan kemampuan anak-anak. Tidak harus kemudian membacakan ayat ya, utuh cuma membacakan ayat, namun ya dengan gaya bahasa yang cerdas, menyesuaikan kemampuan anak. Wahai ya, berikut ini sejumlah minal warid, yang dalil yang ada dalam bab ini, itu firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha, sembahlah Allah, janganlah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kul katakanlah ta'ala, marilah kubacakan apa yang Allah haramkan pada kalian. Janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadara rabbuka, dan Rabbmu menetapkan, ala ta'budu, janganlah engkau menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika ahadu, masalah satu dari keduanya atau dua-duanya telah sampai indaka di rumahmu, al-kibar, usia tua, ya, dalam bahasa Indonesia usia udhur, sudah udhur, sudah tua renta, maka janganlah kau katakan kepada keduanya uf, janganlah kau bentak, dan katakanlah kepadanya perkataan yang mulia. Waghfir lahuma janahadzulli. Ya, itu terjemah bebasnya, ya, tawadduklah. Waghfir lahuma janahadzulli, tawadduklah kepada orang tuamu. Sehebat apapun anda, ya, hendaklah engkau merendah di hadapan orang tuamu. Minar rahmah, karena dorongan kasih sayang. Dan doakan orang tuamu dengan ucapan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayanglah keduanya karena keduanya telah merawatku ketika aku kecil. Allah Ta'ala juga berfirman, kamu wasiatkan manusia tentang kedua orang tuanya agar berbuat baik. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka falatuti'huma, jangan taati keduanya. Ilayya marji'ukum, hanya kepadaku kalian kembali, dan akan kuberitahukan kepada kalian apa saja yang kalian lakukan. Jika firman Allah Ta'ala, kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya, ibunya telah membawanya, yaitu hamil, wahnan ala wahnin, lemah ditambah lemah. Wa fisaluhu, dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu maksudnya menyusui selama 2 tahun kemudian disapih. Wasiatnya andiskurli, terima kasihlah kepadaku dan kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepadaku engkau kembali. Dan firman Allah Ta'ala kami wasiatkan manusia tentang kedua orang tuanya ihsanan untuk berbuat baik. Ibunya telah membawanya susah, melahirkannya pun susah, dan hamil serta masa menyusui sampai fisal, sampai penyapihan itu 30 bulan. Hatta sehingga jika seorang anak itu telah sampai asuddahu usia mapannya, kemapanan pribadi, wabalagha arba'ina sanah alias telah sampai umur 40 tahun, maka hendaknya manusia itu berdoa, wahai Rabbku auzi'ni, berilah aku ilham untuk bersyukur pada nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan orang tuaku. Berilah aku ilham untuk melakukan amal soleh yang kau ridai. Perbaikilah anak keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku adalah bagian dari kaum muslimin. Maka secara khusus doa ini disarankan dibaca oleh seorang yang anaknya umurnya sudah 40 tahun. Namun ya, yang sebelum itu ya, juga tidak masalah. Kemudian diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling Allah cintai? Kalau Nabi mengatakan salat pada waktunya. Kemudian apa? Kalau Nabi mengatakan berbakti pada orang kedua orang tua. Nah ini mahalus syahid. Ini bicarakan tentang masalah sampaikan kepada anak kewajiban berbakti pada orang tua. Kemudian apa? Kemudian Nabi menjadi jihad di jalan Allah. Qal haddatsani bihinna. Nabi sampaikan kepadaku poin-poin tersebut, tiga poin ini, seandainya aku minta tambah, tentu Nabi akan tambahi. Dan berkenaan dengan birrul walidain, maka bagi ibu jatah yang paling besar. Wan nasib dan jatah yang paling banyak min dzalika dari hal tersebut yaitu birrul walidain. Dasarkan dalil diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, wahai Rasulullah, man, siapakah ahakku yang paling berhak bihusni sahabati, mendapatkan perlakuanku yang baik, yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, artinya perlakuan baik itu diberikan pada semua orang, pada banyak orang. Nah, dari sekian banyak orang tersebut ada yang paling berhak. Siapakah dia? Maka makna hadis ini bukan berarti berbuat baik cuma pada orang ini kemudian pada yang lain berbuat yang buruk, tidak demikian. Dan ini yang paling berhak dan paling utama untuk mendapatkan kebaikan. Maka Nabi mengatakan ibumu, kemudian siapa? Kemudian ibumu. Kemudian siapa? Kemudian ibumu. Kemudian siapa? Barulah Nabi mengatakan, thumma abuka, kemudian ayahmu. Catatan kaki tiga. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berbakti pada dua orang tua. Dan bahasa ibu itulah yang paling berhak untuk mendapatkan bakti. Kemudian setelah itu adalah ayah. Setelah itu kemudian yang lebih jauh, kemudian yang lebih jauh. Para ulama mengatakan sebab kenapa ibu diutamakan adalah banyaknya capeknya ibu alaihi untuk ngurusi anak dan besarnya kasih sayang ibu dan pelayanan ibu, dan ibu ini mu'anah menghadapi masyak kesusahan saat hamil, saat melahirkan, saat menyusui, kemudian saat merawatnya. Dan wakhidmatu dan melayaninya, watamritu dan merawatnya ketika sakit dan yang lain. Karena itulah, maka dia diberi hak yang lebih daripada ayah. Oleh karena itu, maka nasihat dari, nasihat untuk para bapak, nasihat untuk bapak, jangan hinakan istrimu, yaitu ibu dari anak-anakmu di depan anak-anaknya yang laki-laki ataupun perempuan. Jika engkau ingin membimbing istrimu untuk melakukan satu hal, maka adalah tersebut antaramu dengan dia. supaya tidaklah jatuh kehormatan istrimu di depan anak-anak, sehingga hilanglah wibawanya di depan anak-anak. Dampaknya, famin sama, maka dari sana anak-anak tidak akan taat pada perintah ibunya ketika Anda pergi, ketika Anda di luar rumah. Maka gagallah keadaan rumah ketika Anda pergi. Dan lebih dari itu, maka jika Anda merahasiakan kekurangan istrimu, merahasiakan perkataan Anda bersama istri Anda, dan hukuman Anda untuk istri Anda, Anda rahasiakan cuma antara Anda dengan dia, maka ini berarti menutup aibnya di hadapan anak-anak. Dan termasuk dalam hadis, siapa yang menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada sikap yang tidak dicocoki, cara merawat yang anak yang dinilai kurang pas, ya, negurnya jangan di depan anak-anak. Namun negur nanti kalau semua anak-anak sudah tidur sambil ngobrol, ya, di kamar boleh jadi sambil tiduran atau yang lain. Atau kemudian dijak jalan-jalan cuma berdua, ya, kemudian baru ya, ngobrol, kemudian memberikan nasihat dan ya, arahan dan sebagainya. Tapi tidak di depan anak-anak, apalagi sambil dimarahi. Maka tidaklah berharga si ibu ini di depan anak-anaknya. Dan kemudian di antara menjaga wibawa ibu, ya, maka ada ya, diskusi dan kesepakatan mana apa yang diatur oleh bapak, mana yang diatur oleh ibu. Ya, maka misalnya tentang masalah ketika di rumah, ya, tentang masalah ini boleh beli jajan ataukah tidak, nah, harus satu pintu. Jangan ibunya ngelarang, bapaknya boleh. Enggak satu pintu. Ya, tidak. Tidak satu pintu. Kalau tidak satu pintu semacam ini, ya nanti wibawa salah satu itu hilang. Anak nanti kemudian pintar kalau pingin yang boleh-boleh. Sama bapak aja. Izinnya bapak. Boleh. Nah. Kemudian ngatur uang jajan, ya satu pintu. Ya, satu pintu, bapaknya ataukah ibunya. Jangan ya, ibunya enggak ngasih uang jajan, bapaknya ngasih. Ya, atau sebaliknya, bapaknya enggak ngasih, ibunya ngasih. Maka ini ya, mengurangi wibawa ya, salah satu pihak. Maka jadikan satu pintu. Dibuat kesepakatan satu pintu. Oh, uang jajan semuanya dari ibu. Ini kemudian boleh main ataukah tidur siang. Misalnya. Satu pintu. Siapa yang menentukan? Si ayah, bapak ataukah ibu? Ini, maka perlu ngobrol dan ada kesepakatan. Sehingga ada kejelasan. Ini kemudian penentuan jadwal kegiatan. Jangan kemudian ini satu pintu, siapa yang ngatur jadwal kegiatan anak. Jangan ini ibunya nyuruh belajar, bapaknya malah ngejak jalan-jalan. Ayo jalan-jalan aja yuk. Misalnya, atau bapaknya yang nyuruh belajar, ibunya malah ayo temen ibunya jalan-jalan. Nah. Maka ini perlu ada satu pintu. Ada rundingan dan kesepakatan. Nah, rundingan semacam ini, ya, dirembuk berdua. Kemudian di depan anak-anak itu sudah ya, sudah keputusan yang jelas dan pasti. Qad yukhti'u at-tiflu, maka terkadang anak itu melakukan kesalahan. Maka perlu ila ta'dib, hukuman yang mendidik. Maka datanglah ibunya kemudian tu'adibuhu, memberikan hukuman. Ternyata fa'idha bizawt al-ghafil, ternyata tiba-tiba suami yang dia tidak tahu menau, tadi dia tidak perhatian, tiba-tiba kok anaknya nangis, karena ya, boleh jadi pantatnya dicubit sama ibunya, pantat si anak ini nongis. Oh. Akhirnya yanhar al-ummah, kemudian dia bentak si ibu di depan anaknya. Fa'in akis, maka akan terpantullah dampak hal tersebut pada anak, yaitu rontoklah wibawa ibu. Fa'iyaka, maka hindari. Janganlah engkau bentak istrimu di depan anaknya. Akan tapi kalau tidak setuju dan perlu disampaikan ketika itu, bersikaplah talatuf fil khitab. Berkatalah yang lembut. Wa'atiha, dan berikanlah kepadanya kadarnya. Berikanlah kepada istri kadar kewibawaan dan kewibawaan. Kullaha masalan, maka ketika ada tindakan istri yang tidak dicocoki, maka sampaikan padanya. Misalnya, idza ra'aiti, jika engkau, wahai istriku, engkau berpandangan bahasanya anak ini, yaitu jika anda, wahai ayah, berpandangan anak itu belum berhak untuk dihukum, maka katakan pada istrimu, semoga Allah memaafkan dia kali ini. Wasamihihi hadil mara. Tolong wahai ibu, wahai istriku, maafkan dia kali ini. Namun jika anak ini mengulangi, maka silakan dikasih hukuman dan aku pun akan ikut menghukum ma'aki bersamamu. Aidun juga. Atau kalimat-kalimat yang lain ini sekedar contoh. Namun jangan dibentak, namun kalau tidak ada tindakan yang tidak disetujui, maka ya, ditegur dengan cara yang baik. Inna kaidat darabta al-ummah, jika anda menghukum ibu dan membentaknya di depan anak-anaknya, maka itu akan tercermin dalam bentuk yang sangat jelas pada anak-anak dan kejiwaan anak-anak. Maka dimungkinkan di antara anak ada yang malah membencimu dan tidak menyukaimu, wahai sang ayah, dan sedih karena ibunya dengan kesedihan yang luar biasa karena dibentak-bentak sama bapak, dan dia adalah anak pro ibu, anak mami. Ketika ibunya dimarahi habis-habisan sama bapaknya di depan dia, maka dia jengkel sama bapaknya. Wa minhum, dan di antara anak boleh jadi menyahmilu dalika, hal tersebut mendorong dia fi nafsi, dalam jiwanya, ya, untuk melakukan hal yang tidak benar. Maka jika dia salah, wa'atabat hukum, dan ditegur secara lisan oleh ibunya, maka anak ini akan ngomong sama ibunya, akan kulaporkan pada bapak. Namun dia bapak mukul ibu. Waif alubiki, waif alubiki. Kemudian bapak akan begini dan begitu kepadamu. Nah, dari sini, jika ini terjadi, ya ta'atharu al-bait, maka ini punya pengaruh pada rumah, dan pecahlah keadaan dan suasana rumah. Kemudian nasihat untuk ibu, atau dalam hal ini adalah istri. Wa anti ayatuhal ummah, para ibu, janganlah engkau nusus, ya, tidak memberikan hak suamimu. Jangan kau selisih suamimu. Jangan durhaka terhadap perintah suamimu. Kenapa? Karena darimu ini nanti akan belajarlah anak-anak perempuanmu untuk nusus kepada suaminya dan menyelisihi pendapat suaminya dan durhaka terhadap perintah suaminya. Maka gagalah dalam kondisi ini kehidupanmu bersama suamimu dan kehidupan putri-putrimu fima ba'tu, pada nantinya bersama suami-suami mereka. Dan boleh jadi yatahamal sabar suamimu dan sabar atas gangguanmu, wahai ibu, akan tetapi suami dari anak-anak, dari putri-putrimu, boleh jadi tidak sabar. Maka ketika tata'ala ibnatuka, maka ketika anak perempuanmu itu sombong kepada suaminya, maka tabu'u bidorbi wa tabu'u hayatuha ma'aha bitolaki wal fasli. Maka tabu'u jadilah, maka kembalilah bidorbi mendapatkan hukuman pukulan, atau dan jadilah kehidupannya bersama suaminya itu berujung pada perceraian dan kegagalan. Akhirnya putrimu nanti akan kembali kepadamu dari rumah suaminya. Jaza'an bima kasabti, sebagai balasan atas apa yang telah engkau lakukan. Dan panen apa yang engkau petik, atau kemudian lima janaita karena kejahatan yang kau lakukan berupa nusus dan sombong kepada suami. Walaysa fi nusus, tidak ada dalam nusus, nusus itu tidak mau memberikan hak suami, padahal mampu. Irda'unillah, satu hal yang membuat ridha Allah, tidak pula bentuk ketaatan pada Rasulnya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dalam suami adalah pemimpin untuk perempuan karena kelebihan yang Allah berikan pada sebagian mereka atas yang lain, yaitu pada laki-laki atas perempuan, dan dikarenakan suami itu memberikan nafkah kepada istrinya dari hartanya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya aku perintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan perempuan untuk sujud pada suaminya. Dalam sebagian riwayat, di sebagian tambahan, terdapat tambahan, karena Allah demikian mengagungkan hak suami atas istrinya. Catatan kaki, tambahan ini thabitah aidan, adalah tambahan yang kuat. Tambahnya ada dalam riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi dalam Sunan Kubra. Oleh karena itu kewajiban Anda wahai ibu untuk mengajari anak perempuanmu apa yang dia butuhkan dengan berkenaan dengan perkara agamanya. Maka jadi kewajiban Anda untuk mengajari putrimu tentang iman, salat, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an dan yang lain sebagaimana akan datang insyaallah. Sebagaimana kewajiban Anda juga untuk mengajari anak perempuan Anda apa yang dia butuhkan sebagai seorang gadis dari sisi masalah haid, jima dan yang lainnya yang ini khusus dan berkenaan dengan perempuan. Maka ajarilah putrimu jika telah mendekati pernikahan. Idza qarabat az-zawaj, jika dia telah mendekati usia nikah yaitu baligh, ajarilah dia tentang haid dan hukum-hukum haid. Dan ajarkanlah kepadanya firman Allah Ta'ala tentang masalah haid. Mereka bertanya padamu tentang haid, katakanlah dia adalah kotoran. Maka ajarilah perempuan, yaitu jangan kumpuli, jangan jima'i ketika dia haid. Janganlah dekati mereka sampai mereka bersih, yaitu selesainya darah haid. Fa'idha tataharna, jika dia telah mandi. Maka datanglah istrimu di tempat yang Allah perintahkan. Sehingga Allah menyukai orang-orang yang rajin bertobat dan rajin membersihkan diri. Maka kabarkanlah pada anak perempuan bahasa yang tidak boleh bagi laki-laki untuk jima dengan istrinya ketika istrinya dalam kondisi haid. Dan ini adalah haram dan dosa. Namun boleh bagi suaminya untuk menciumnya, mencumbunya, asalkan bukan di daerah kemaluan. Jika dia merasa aman untuk tidak terjumus dalam hal yang haram. Ya. Dan demikian yang kita baca. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.